ketinggalan dia di rumah. Buat ini, buat duit. Papa Hajat naik nih Pak Sanuri. Bang Sanuri. Ibunya naik, ibunya lagi. Ibunya ibu. Mana, Bu? Bu. Hey. aja.